tajiri na masikini muwe nao, msifanye ukafiri, watesa za roho. Mkipenda matajiri na masikini muwe nao, msifanye ukafiri, watesa za roho. Kupatasi uhodari, kupatasi uhodari, kupatasi uhodari, kukosasi ujinga. Kupatasi uhodari, kupatasi uhodari, kupatasi uhodari, kukosasi ujinga. Mambola kola dunia, mtu ni kuwa na haya, kujua jema na baya, lipo linapotimia. Mambola kola dunia, majivuno ni mabaya, majivuno ni mabaya, majivuno ni mabaya. Iwe kiumbe sikia, majivuno ni mabaya, majivuno ni mabaya, majivuno ni mabaya. Ewe kiumbe sikia. Takasika nyoyo, mkipenda wenye nguvu na wanyonge muwe nao, muwe kama waokovu. Takasika nyoyo, ila kilicho kibovu, ila kilicho kibovu, ila kilicho kibovu, uzima ni matokeo. Kila kilicho kibovu, kila kilicho kibovu, kila kilicho kibovu, uzima ni matokeo. Mwendo huo haufai. pengine pote.